Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Berkata al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Qala hadathana Abdullah bin Salihin. قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Anas ibn Malik radiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekeluargaan. Hendaknya dia bersilaturahim. Qala al-Imam al-Bukhari, qala hadatsana Ibrahim ibn al-Munzir, qala hadatsana Muhammad ibn Ma'nin, qala hadatsani Abi an Sa'id ibn Abi Sa'idin al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang kedua sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu mendengar, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia bersilaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan. Dua hadis yang mulia ini akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madzhali rahimahullah, dan banyak faedah yang akan beliau sampaikan. Kata beliau rahimahullah, fi hadzainil haditsaini dalilun ala targhibi fi silatil arham. Dalam dua hadis di atas terdapat dalil yang memotivasi agar kita bersilaturahim. Nah, waqad sabaqa ma'ana anna rahima man yamuttu ilaihi musyakhsu bisilatin min jihatil ubuwati au min jihatil umumati. Telah berlalu uraian penjelasan bahwa ini maksud dengan ar-rahim. Ar-rahim adalah orang yang memiliki hubungan dengan kita, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Atau dengan kata lain, mereka adalah kerabat-kerabat kita itu. Ya, itu dinamakan dengan ar-rahim. Ar-rahim sama dengan kerabat kita. Baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Wahum darajat ba'duhum akrabu min ba'din. Kerabat-kerabat atau rahim kita itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih dekat dibandingkan yang lain. Orang tua kita, saudara kandung kita, itu yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan kita, hubungan rahim dengan kita. Kemudian ya, dilanjutkan paman kita, bibi kita, kakek kita, dan seterusnya. Semuanya dari yang dekat sampai yang terjauh itu adalah rahim kita, kerabat kita. Nah, tapi bertingkat-tingkat kedudukannya. Yang paling memiliki hak terbesar adalah yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua, saudara, dan yang lainnya. Wasilatu wajibatun biqadril istita'ati lil qaribi walil ba'idi. Bersilaturahim itu hukumnya wajib sesuai kemampuan masing-masing terhadap kerabat yang dekat dan kerabat yang jauh. Kerabat yang dekat, kita memiliki kewajiban bersilaturahim dengan mereka. Dan kerabat yang jauh pun, kita memiliki kewajiban untuk bersilaturahim dengan mereka. Wadidduha au aksuha al-qati'atu. Lawan dari bersilaturahim adalah memutus hubungan kekeluargaan. Wahia muharramatun binassil kitabi wa sunnah. Memutus hubungan kekeluargaan itu hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, semuanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa Al-Qati'ah, memutus hubungan kekeluargaan itu haram. Nah, dilarang dalam syariat kita. Sama sekali tidak berkomunikasi dengan mereka itu haram. Fabayana fi hadhil ahadithi sabiqati fadla silatil arhami bil ilmi au bil mali au bil aqdam. Dalam hadis-hadis yang telah berlalu, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita keutamaan bersilaturahim, baik bentuknya dengan mengajari ilmu agama, atau memberikan harta kita, atau mengunjungi mereka, atau dengan mengajak bicara mereka, berkomunikasi dengan mereka. Biwasitatil wasailil ma'rufati fi hadzal zaman. Ya. Mengajak berbicara mereka melalui media-media yang ma'ruf pada zaman ini. Baik dengan media sosial yang tidak melanggar syariat, media berupa media telekomunikasi seperti telepon, HP, dan yang lainnya. Media-media yang mubah itu bisa dipakai untuk bersilaturahim. Nah. Kemudian di antara bentuk bersilaturahim, kata beliau, watafaqqudil ahwali, memeriksa dan meninjau kondisi kerabat kita. Kita meninjau apakah mereka sakit, apakah mereka membutuhkan bantuan harta, apakah mereka butuh ilmu yang kita miliki. Ini bentuk silaturahim, kata beliau. Kullu dzalika min anwa'is silah. Semua itu adalah bentuk-bentuk bersilaturahim. Wa qad jaa fi hadzal haditsi al-wa'dul karimu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liman wasala rahimahu. Dan telah datang, telah disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, dua hadis yang telah kita bacakan, telah disebutkan padanya janji mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menyambung hubungan dengan kerabatnya. Janji itu adalah an yubsatalahu fi rizqihi wa an wa yunsa'alahu fi atharihi. Dipanjangkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ini janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti terjadi bagi orang yang merealisasikannya. Walladzi yanbaghi an yu'lama annal ajala mahdudun. Yang perlu diketahui, yang mesti diketahui, bahwasanya ajal, waktu kematian seorang itu telah ditentukan. Waqad kutiba fil lauhil mahfudhi bidayatan wa nihayatan la yazidu wa la yankusu. Ajal itu telah ditetapkan, telah ditulis di al-lauhul mahfudh. Permulaan dan akhir hidup seseorang itu telah ditulis. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang lagi. Sudah ditulis. Sebelum diciptakan langit dan bumi ini dengan jarak 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ajal kita itu sudah ditentukan. Dan tidak bisa berubah lagi. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dalam surah An-Nahl ayat 61 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika tiba ajal manusia, hamba-hamba Allah, maka mereka tidak bisa minta ditunda dan tidak bisa minta dipercepat sedetik pun. Kalau sudah datang ajal seorang yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini, maka tidak bisa minta diubah dan tidak bisa minta dipercepat. Itu ajal. Masalah waktu kematian kita. Kita semuanya yang ada di sini pasti mati. Tapi waktunya sudah ditentukan masing-masing. Begitu juga nanti akan disebutkan, kita semua ini telah ditentukan. Mana yang termasuk penduduk surga, mana yang termasuk penduduk neraka. Tapi kapan kita tahu bahwa kita ini penduduk neraka atau penduduk surga? Nanti, ketika kita telah mati. Namun akan disebutkan ciri-ciri atau alamat, tanda-tanda penghuni surga dan penghuni neraka. Kita hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Kalau kita dimudahkan beramal soleh, mudah sholat, menjaga sholat lima waktu, mudah berpuasa, mudah berzakat, mudah berhaji, mudah berumrah, mudah menuntut ilmu syar'i. Itu tanda-tanda penghuni surga. Tapi pastinya, apakah kita penduduk neraka atau penduduk surga, nanti kalau kita sudah masuk neraka atau masuk surga. Karena takdir itu sirrun min asrarillah. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa takdir itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Wa kadzalikal hukmu fi rizqi. Begitu juga dalam masalah rezeki. Farizku qad kutiba fil lauhil mahfudhi qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Bi 50,000 sanah. Rezeki masing-masing hamba Allah itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit yang kita tinggali ini, sudah ditulis rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, semuanya. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Kutibal ajalu wa kutibar rizqu wa kutiba kullu syai'in yata'allaku bi amri dunya wal barzakhi wal akhirah. Semua telah ditulis. Ajal, rezeki, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, kondisi di alam barzakh, kondisi di hari akhir nanti telah ditulis di Al-Lauhil Mahfuz. Qul dzalika qad jara bihil qalamu. Segala sesuatu telah ditulis oleh qalam, makhluk Allah Al-Qalam, yang Allah ciptakan untuk menulis di lembaran-lembaran di Lauhil Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Fala yazidu amma kutiba wa la yanqusu amma kutiba. Tidak mungkin lagi bertambah takdir seorang itu, rezekinya, jodohnya, kematiannya, lahirnya. Tidak bisa lagi bertambah. Tidak lagi bisa lagi bertambah dari apa yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak bisa juga berkurang. Wala yataqaddamu wala yata'akhir, dan tidak bisa pula maju dan tidak bisa juga mundur, terlambat, tertunda. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu yang akan terjadi. Bal kullu syai'in kutiba labudda an yakuna ala sifatihi wa fi waqtihi wa bisababihi. Segala yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz itu mesti terjadi sesuai dengan kaifiyah sifat yang telah dituliskan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan sebab yang telah ditetapkan pula. Nah, ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullah karena berkaitan dengan hadis yang dibahas. Tidak ada pertentangan dengan takdir yang telah dituliskan dengan keutamaan bersilaturahim yang bisa melapangkan rezeki dan memanjangkan umur, yang menyebabkan rezeki seorang menjadi banyak dan menyebabkan umur seorang bisa panjang. Tidak ada pertentangan. Nanti akan kita dengarkan. Hadza yajibu an yu'mina bihil 'abdu. Ini harus diimani oleh seorang hamba, bahwa segala sesuatu takdir seorang hamba, rezekinya, jodohnya, ajalnya, itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Terjadi sesuai yang telah dituliskan. Li'annahu min arkanil iman. Kenapa kita harus beriman dengan ini? Karena itu termasuk rukun-rukun iman. Wa huwal imanu bil qadari wal qada'i. Yaitu beriman dengan qadar dan qada. Idzan fama ma'na yubsatu lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi ajali. Jadi apa makna dilapangkan rezeki seseorang dan dipanjangkan ajal seseorang, umur seseorang? Apa maknanya? Padahal takdir itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Makna dzalika al barakatu fir rizqi lil wasili wal barakatu fil umuri fil amali. Makna dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur bagi orang yang menyambung hubungan kekeluargaan adalah diberikan keberkahan pada rezeki orang yang menyambung hubungan kekeluargaan, dan diberikan keberkahan pada umurnya dalam beramal, fil amali. Umurnya dipenuhi dengan amal-amal soleh. Rezekinya diberkahi, digunakan untuk kebaikan. Wal asbabu murtabithatun bil musabbabat. Sebab-sebab itu berhubungan dengan musabbab. Ada sebab, ada musabbab. Faman ata bihadzas sababi wa qad sabaqa fihi al-qalamu annahu ya'ti bihi wa huwa silah. Man sabaqa lahu bi anna minal wasilina faqad sabaqa lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yanala hadzal fadla alladhi akhbara anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqu al-masduqu. Barang siapa yang mengerjakan sebab yang telah ditulis oleh al-qalam, yaitu bersilaturahim, dia bersilaturahim, nam dia termasuk orang-orang yang menyambung hubungan kekeluargaan, maka sungguh telah ditetapkan baginya bahwasanya dia akan dilapangkan rezekinya. Nah, tidak ada pertentangan jika seorang rajin bersilaturahim, maka itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Memang dia akan bersilaturahim, rajin bersilaturahim. Dan juga telah ditulis bahwa rezekinya juga telah dilapangkan di Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, jika seorang telah atau rajin bersilaturahim, maka telah ditulis di sana di Lauhul Mahfuz, dia itu termasuk orang yang rajin bersilaturahim dan termasuk orang yang dilapangkan rezekinya. Wa an yanala hadzal fadla, dan juga telah dituliskan bahwasanya dia akan memperoleh keutamaan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Wa kadzalikal ajal wa in kana muqaddaran illa annahu qad kutiba hadzal sabab alladhi bisababihi yubarikullahu lahu fil umur faya'mal a'malan yaksuru thawabuha wa ya'zumu. Demikian pula ajal, walaupun dia telah ditulis di Lauhul Mahfuz, sungguh dia juga telah ditakdirkan, telah ditulis di Lauhul Mahfuz, dia itu melakukan sebab yang dengan sebab itu Allah memberkahi umurnya. Jika seorang rajin bersilaturahim, maka sesungguhnya telah ditulis di Lauhul Mahfuz, dia itu termasuk orang yang rajin bersilaturahim dan dituliskan bahwa ajalnya, umurnya akan panjang. Tidak ada pertentangan. Sehingga amal-amal yang dilakukan, dia akan melakukan amal-amal yang banyak pahalanya dan melakukan amal-amal yang besar pahalanya. Faya'malu a'malan, dia akan melakukan amal-amal yang pahalanya sangat banyak dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarattabu ala dzalikal jazaa'ul hasan. Dan dengan amal-amal yang telah dia lakukan, di antaranya bersilaturahim, dia akan memperoleh balasan yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khulasah, kesimpulannya kata beliau, anna kulla syai'in qad jara bihil qalamu min ajalin wa rizqin wa tuli umurin wa qisari umurin wa kulli sya'nin min syu'udid dunya wal barzakhi wal akhirah. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang telah ditulis oleh al-qalam di Lauhil Mahfuz, dari ajal, rezeki, panjang umur, pendek umur, dan segala perkara dunia, perkara atau kondisi di alam barzah, di hari akhir, kullu dzalika qad jara bihil qalamu fala yataqaddamu wala yata'akhir. Segala itu, semua itu telah ditulis oleh qalam di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak mungkin lagi tertunda dan tidak mungkin maju, ya, sesuai dengan waktu yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Walakinallahu azza wa jalla anzalal kutuba wa arsalar rusula wabtala bihimul umama abra tarikh zamaniha wa makaniha fa amarahum bittiba'il kutubi wa ta'atir rusuli wa lam yujiz lahum an yatakallamu ala ma kutiba wa la yuhaddisu anfusahum bi annal amra qad kutiba fala hajata ilal amali. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab, mengutus rasul-rasul, menguji umat-umat dari Nabi Nuh dan sampai saat ini, sampai umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah menguji seluruh umat. Apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada seluruh manusia? Fa'amarahum bittiba'il kutub wa ta'atir rusul. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti kitab-kitab dan mentaati rasul-rasul. Ini ujian untuk seluruh manusia. Apakah mereka mampu mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab-kitab? Dan mampu, apakah mereka mampu mentaati para rasul? Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan hamba-hambanya berbicara tentang takdir yang telah ditetapkan. Wala yuhaddisu anfusahum, dan jangan sampai terlintas pada benak-benak manusia, jika takdir itu telah ditulis, telah ditetapkan, fala hajata ilal amal, maka tidak butuh lagi beramal. Jangan sampai ini terlintas, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Jangan sampai. Kalau sudah ditetapkan takdir, maka tidak butuh lagi beramal. Ini jangan sampai terlintas. Ucapan seperti ini. Fahadha minal ghalati alladhi sahahahun nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Ini termasuk kesalahan, ucapan yang disebutkan tadi, jika takdir telah ditetapkan maka tidak butuh lagi beramal, ini kesalahan yang dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama akhbarahum bi annal qalama qad jara bi kulli qalilin wa katsirin wa anna as-suhufa qad kutibat wa tuwiyat. Tatkala Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa al-qalam telah menulis segala takdir, baik yang kecil sampai yang besar, dan lembaran-lembaran yang ditulis padanya takdir-takdir, telah dilipat, telah selesai perkaranya, tidak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang. Qalu, maka para sahabat mengatakan, idzan fa fi mal amal, jadi untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Jadi iskal bagi sebagian sahabat, kalau sudah ditulis, jadi untuk apa lagi kita beramal? Ini pertanyaan. Ya'ni fi amrin qad furigha minhu au fi amrin musta'naf. Ya'ni pada perkara yang telah selesai penetapannya. Qala bal fi amrin qad furigha minhu. Akan tapi pada perkara yang telah selesai penetapannya, tidak bisa diperbarui lagi. Maknanya, para sahabat bertanya, apakah amal itu bermanfaat untuk takdir yang telah selesai penetapannya, ataukah bisa diperbarui lagi takdir itu? Qala bal fi amrin qad furiga minhu. Orang beramal itu sesuai dengan apa yang telah selesai penetapannya. Amal yang dia lakukan itu yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka sahabat berkata, qalu idzan nattakil. Sebagian sahabat mengatakan, jadi kita bersandar saja dengan takdir yang telah dituliskan, tidak butuh lagi beramal. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah, la, tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah. Segala sesuatu, yes, masing-masing dimudahkan pada apa yang diciptakan baginya. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang telah ditetapkan menjadi orang-orang yang bahagia, penduduk surga, maka di dunia dia akan dimudahkan beramal dengan amal-amal penduduk surga. Dia akan beramal soleh, mudah mengerjakan rukun-rukun Islam, amal-amal soleh, mudah. Berarti ini tanda-tanda dia termasuk ahlus sa'adah, penghuni surga. Kita hanya mengetahui tanda-tanda saja. Tapi kepastiannya hanya kita ketahui nanti kalau kita sudah masuk surga atau neraka. Yas'ad biridallah wal jannah. Yakni maksudnya apa? Termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Yaitu bahagia mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Wa amma man kana min ahli syaqa' fayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Kata Rasulullah SAW, adapun orang yang sengsara, yakni penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan di dunia ini melakukan amal-amal orang yang sengsara. Kemaksiatan-kemaksiatan, kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan, dimudahkan. Nah, itu tanda-tanda. Sampai mati dia tidak bertaubat dari amal-amal penghuni neraka, maka itu tanda-tanda dia penghuni neraka. Nah, hanya ini kita ketahui. Jika kita mudah melakukan ketaatan, maka istiqomalah, bersyukurlah, diberikan keimanan, bersyukurlah, pertahankanlah. Berarti ini tanda-tanda. Nah, kita meminta kita menjadi penduduk surga dengan tanda-tanda ini. Ai fayashqa fil barzakhi wal akhirah. Makna orang-orang sengsara dalam hadis tadi ini sengsara di alam barzah dan akhirat. Wal khulasa, kesimpulan. Anna hadzal wa'da annabawiyya al karima lil wasili lir rahimi haqqun ala haqiqatihi wa qad jara bihil qalam. Sesungguhnya janji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersilaturahim itu janji yang hak. Nah, akan dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Itu benar sesuai hakikatnya. Dan sungguh telah ditulis oleh Al-Qalam, telah ada di alam di Lauhul Mahfuz bahwa dia orang yang rajin bersilaturahim. Nah, akan mendapatkan kedua keutamaan tadi. Wa annal wasila yuwassa'u lahu fi rizqihi. Orang yang bersilaturahim akan dilapangkan rezekinya. Wa annal qati'atu mahaqu barakatu umrihi wa rizqihi. Orang yang memutus silaturahim akan dihapus keberkahan umur dan rezekinya. Fahada minan nususil lati tadfa'ul muslimina ilal mubadarati ila hadzal amal. Nas-nas ini mendorong kaum muslimin untuk bersegera bersilaturahim. Bersegera untuk melakukan amal yang besar, ibadah yang dicintai oleh Allah, yaitu bersilaturahim. Untuk apa? Liyanalu hadzal thawabal jazilah. agar dia memperoleh pahala yang sangat banyak. Wa qabla dzalika yadhfaru bi ridha rabbihim wa jannatihi allati wa'adahum iyyaha fi nususin katsiratin jiddan fil Qur'anil Karim wa sunnatis sahihatil mutahharah. Naam. Sebelum itu dia akan memperoleh ridha Allah dan surganya yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bersilaturahim. Yang ini telah disebutkan dalam nas-nas yang sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kama fi surat Ar-Rahman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Wa nadha'iruha min suwaril Quran. Dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan keutamaan bersilaturahim. Nah, ini akhir penjelasan dari dua hadis yang sangat penting kita pelajari. Semoga kita dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amal-amal penghuni surga. Semoga kita dimasukkan semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nam hadis yang i'malu fakulun muyassar itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang sahih. Semoga bermanfaat untuk kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.